Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سليمان قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqussu 'ala al-mimbar wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bahwasanya Abu Darda radhiyallahu an mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan membacakan di atas mimbar beliau ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa saja yang takut terhadap maqam Rabbnya dia mendapatkan dua surga, dua jannah. Faqultu, maka saya tanyakan, kata Abu Darda, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina, dia pernah mencuri wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsaniyah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yang kedua kalinya ayat tadi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Faqultu tsaniyah, maka saya tanya lagi yang kedua kalinya. Wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tsalitsah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca yang ketiga kalinya ayat yang sama, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Faqultu tsalitsah, maka saya bertanya yang ketiga kalinya lagi juga, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah. Qala, Rasul menyatakan na'am wa in raghima anfu bi darja. Iya. Walaupun Abu Darda enggak suka. Walaupun Abu Darda tidak menyukainya. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih, rijaluhu rijalus sahih, wa akhrajahu an-Nasa'i fi tafsir. فقال أنبأ أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن أبي حرملة به وأخرجه ابن جرير التفسير فقال وحدثني زكريا ابن يحيى ابن أبان المصري قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة به انتهى. Baik, ini hadis berikutnya yang menjelaskan tentang sabab mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, yaitu khasyiatullah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan dua paha, dua surga di sini. Nah, khasyiatullah ini merupakan asal ilmu, ilmu yang hakiki, ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat adalah khasyiah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyiah ini merupakan sifatnya para ulama, sifatnya orang-orang yang berilmu. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dengan khasyah, dengan rasa takut kepada Allah, maka seorang hamba akan punya semangat mengerjakan kebaikan dan akan takut mengerjakan perkara yang haram. Ini dorongan khasyah, dorongan rasa takut kepada Allah SWT. Sehingga pahalanya pun sangat besar, mendapatkan jannatan, dua jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini pertanyaan Abu Darda radhiyallahu an, wa in zana wa in sarq, walaupun dia pernah berbuat dosa besar, mungkin dia pernah berzina atau pernah mencuri atau pernah mengerjakan dosa-dosa besar yang lainnya, tapi ketika dia memiliki khasyah, maka akan segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Mudah sekali bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Khasyatullah, ini asal muasal segala sesuatu. Khasyatullah. Hadis ini jangan dipahami membolehkan orang berzina. Lah, zina hukumnya haram. Atau membolehkan mencuri. Lah, mencuri hukumnya haram. Tapi makna daripada hadis ini adalah walaupun dia pernah berbuat dosa besar, terjatuh dalam dosa besar, selama dia memiliki khasyatullah, maka yang pertama dia akan mudah untuk kembali kepada Allah, mudah bertaubat kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa dia. Barakallahu fikum. Khasyah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, aslul ilmi al-khasyah. Asal ilmu atau ilmu yang sesungguhnya adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, qala al-Harith Ibn Miskin qira'atan 'alayhi wa ana asma'. Berkata Al-Harith Ibn Miskin, dibacakan kepadanya dan aku mendengarkannya. Di sini Al-Imam An-Nasa'i tidak mengatakan akhbarana, atau tidak mengatakan haddatsana Al-Harith Ibn Miskin. Ini ada sebabnya, ada kisahnya. Khulasahnya, terjadi sesuatu clash antara Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan Al-Harith Ibn Miskin. Ya, ada sesuatu yang salah paham, salah komunikasi antara mereka berdua, sehingga Al-Harith Ibn Miskin melarang Al-Imam An-Nasa'i hadir di majelisnya. Tidak boleh hadir. Maka Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala duduk di sebuah tempat tidak dilihat oleh Al-Harith Ibn Miskin, tapi An-Nasa'i mendengarkan, nah, mendengarkan suaranya Al-Harith. Jadi ilmunya tetap diambil, tapi sembunyi-sembunyi. Sebab kalau ada di majelis, maka akan dimarahi sama Al-Harith Ibn Miskin. Maka beliau sebagai amanah ilmiah, sebagai amanah ilmiah, tidak mengatakan akhbarona, tapi mengatakan qala Al-Harith Ibn Miskin qira'atan 'alaih wa ana asma'. Dipaham ya? Ini namanya amanah ilmiah. Barakallahu fikum. Tidak mengatakan haddatsana Al-Harith Miskin. Tidak. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Qala an Ibn Wahb, Abdullah bin Wahb, qala akhbarani Abu Hani, disebutkan di bawah namanya Humaid bin Hani, an Amr Ibn Malik Al-Janabi annahu sami'a Fudalah Ibn Ubaid yaqul Dia pernah mendengar Fudalah ibnu Ubaid radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana za'im waz za'im al-hamil. Saya penjamin." Za'im dimanakan hamil. Saya penjamin. Saya menjamin. Liman amana bi wa aslama wa hajar bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah. Aku menjamin bagi siapa saja yang beriman kepada aku, dia masuk Islam dan berhijrah, aku jamin dia dengan sebuah rumah di pelataran jannah. Rabab ay fina'un wasi', halaman yang sangat luas, dan juga di, dan juga satu rumah di tengah-tengah surga. Wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa bi baitin fi a'la ghurafil jannah. Dan saya menjamin bagi siapa saja yang beriman kepadaku, dia masuk Islam dan berjihad fi sabilillah, aku jamin dia sebuah rumah di pelataran surga, satu rumah lagi di tengah-tengah surga, dan satu rumah lagi di kamar-kamar surga yang paling tinggi. Man fa'ala dhalika falam yada' lil khairi matlaba. Maka barang siapa yang melakukan hal itu sehingga dia tidak lagi menyisakan untuk kebaikan ini tempat mencari, artinya dia kerjakan semua kebaikan, wala minasyari mahraba, dan tidak meninggalkan untuk perkara kejelekan tempat untuk lari, artinya dia betul-betul menjauh dari semua perkara kejelekan. Yamutu haitsu syaa'a ay yamut, silakan dia mati dengan apa yang dia kehendaki untuk mati. Artinya apapun keadaan dia, dia matinya dengan motif apapun, silakan. Tidak ada masalah. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa dia dengan tindakan tersebut. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan wa Abu Hani wa Humaid ibnu Hani. Titik. Baik, amalan berikutnya, sebab-sebab berikutnya dari sebab masuk surga, yang pertama ialah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Rasul diwujudkan dengan ittiba'uhu wa ittiba'u sunnatih. Diwujudkan dengan mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ini adalah konsekuensi dari para syahadat Muhammadun Rasulullah. Amalan yang kedua adalah Islam. Dia masuk Islam. Amalan yang ketiga berhijrah. Berhijrah. Hijrah itu dua macam. Ada asal, ada fara'. Ada hijrah yang asal, ada yang cabang. Yang asal adalah hajru ma nahallahu an. Hijrah yang asli ialah menghijrai, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang asal. Disebutkan dalam hadis wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Yang namanya muhajir, orang yang berhijrah, ialah seseorang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia di rumahnya, di tempat tinggalnya, tidak pergi jauh-jauh. Dia tinggalkan larangan agama, itu namanya berhijrah. Hadza huwal asl. Adapun yang kedua namanya hijrah fara', cabang. Ini dalam Islam ada dua macam. Yang pertama ialah al-hijratu min biladil khauf ila biladil amn. Berhijrah, meninggalkan wilayah atau negara yang menakutkan, yang mencekam, menuju ke wilayah atau negara yang aman, walaupun sama-sama negara kafir. Ini seperti yang terjadi di awal-awal Islam, ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke mana? Ke Habasyah. Mekah ketika itu tidak aman bagi kaum muslimin, dikarenakan banyak orang-orang musyrikin yang menyiksa para sahabat, maka mereka berhijrah ke Habasyah. Di sana juga tempatnya orang-orang kafir, kaum Nasrani, tetapi rajanya memberikan keamanan kepada kaum muslimin. Yang kedua ialah al-hijratu min biladil kufur ila biladil Islam. Sementara yang kedua adalah hijrah dari negara kafir menuju ke negara Islam. Namanya. Untuk tiga ini, iman kepada Rasul, Islam dan berhijrah, maka termasuk sebab mendapatkan rumah di pelataran surga dan rumah di tengah-tengah surga. Rasul yang menjamin. Adapun amalan yang keempat, berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Jihad juga dibagi dua. Ada jihadul asl, ada jihadul far', ada jihad yang asli, yang asal, yaitu jihadun nafsi atau mujahadatun nafsi. Berjihad melawan hawa nafsu. Ini namanya mujahadah. Dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah dan dengan sabar. Ini jihad yang asli, berjihad melawan hawa nafsu. Dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar. Barakallahu fikum. Khusus untuk Ramadan, tambahan faedah sedikit. Khusus untuk Ramadan, seorang mukmin akan melakukan dua jihad. Dari jihadun nafsi. Yang pertama jihadun bin nahari bisyam. Yang kedua jihadun bil laili bil fil laili bil qiyam. Yang pertama berjihad di siang hari dengan dia berpuasa. Dan yang kedua jihad di malam hari dengan dia qiyamul lail, tarawih. Orang yang berpuasa akan mengalami dua jihad ini. Maka barang siapa yang menunaikan dua jihad ini dengan sempurna sesuai dengan bimbingan-bimbingannya, maka dia mendapatkan pahala tak terhingga dari Allah. Namanya apa ini? Jihadun nafsi. Siangnya suruh puasa, malamnya suruh qiyamul lail. Itu perlu perjuangan. Apalagi kalau lagi panas terik. Ya, panas yang luar biasa. Apalagi puasanya juga panjang dari jam 4 lebih berapa ya? Lebih 13. Sampai jam 6 kurang sedikit. Kalau di Saudi sana dari jam 4 lebih 5 sampai jam 7 malam. Jam 4 pagi sampai jam 7 malam. Lumayan ya. Hampir 15 jam. Itu perlu perjuangan. Antum pakai tidur saja itu perjuangan. Antum tidur bangun masih pagi, tidur lagi bangun masih pagi lagi, tidur lagi bangun masih siang, gak maghrib-maghrib. Sampai capek tidurnya. Apalagi dipakai untuk beramal saleh. Luar biasa perjuangan. Itu namanya jihadun fin nahari bisyam. Berjihad melawan hawa nafsu di siang hari dengan dia berpuasa. Di malam hari juga begitu. Berjihad dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lailnya sesuai dengan contoh salaf, ya perlu berjihad. dikarenakan panjang dan lama qiyamul lailnya. Panjang dan lama. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, duduknya lama, luar biasa. Itu kalau dilakukan maka memerlukan perjuangan besar. Itu jihad melawan hawa nafsu di malam hari dengan qiyam. Ini namanya jihadul asl. Ada lagi yang kedua disebut dengan jihadul fara. Jihad yang cabang meliputi yang pertama jihadul kufar, berjihad melawan orang-orang kafir. Ini harus dengan penguasa, izin penguasa atau bersama dengan penguasa. Baik, yang diperangi orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin atau orang kafir yang membantai kaum muslimin. Ini ada hukum-hukum tersendiri dalam fiqih Islam, namanya ahkamul jihad. Barakallahu fikum. Yang kedua yang fara', jihadul munafiqin. Jihad yang cabang yang kedua, jihad melawan orang-orang munafik. Termasuk munafik adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah, orang yang menyimpang yang sesat. Ini menggunakan jihadun bil hujjati wal bayan. Dengan hujjah-hujjah dan penjelasan ilmiah. Membantah penyimpangan-penyimpangan mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Ini jihadnya para ulama, disebut dengan jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Baik, yang ketiga jihadus syaitan. Termasuk jihad yang cabang, jihad melawan syaitan, tipu daya setan dan makar-makar setan. Total 4. Jihadun nafsi, wa jihadul kuffar, wa jihadul munafiq, wa jihadul syaitan. Yang pertama asal, yang ketiga, yang tiga terakhir cabang. Jadi untuk yang berjihad fisabilillah, yang beriman kepada Rasul, dia masuk Islam dan berjihad fisabilillah dengan jihad yang syar'i, dijamin satu rumah di pelataran surga, satu rumah di tengah-tengah surga, dan satu rumah lagi yang ketiga di atas surga yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Ini faedah yang lain, barakallahu fikum, yang namanya al-jannah mutafawitah. Yang namanya surga bertingkat-tingkat. Orang masuk surga sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ada yang dapat di pelataran, ada yang di tengah, ada yang di atas. Yang paling utama, yang paling atas, yang paling tinggi, dan yang paling utama lagi adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Itu atapnya adalah arsy-nya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Na'am, hadza wadih. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini adalah keutamaan orang-orang yang tidak menyisakan satu ruang pun untuk perkara kebaikan, melainkan dia kerjakan. Semua amal kebaikan dilakukan sama dia. Semua amal kebajikan dikerjakan sama dia. Yang kedua, tidak menyisakan ruang untuk kejelekan, melainkan dia tinggalkan. Ini luar biasa. Keutamaannya, yamutu haitsu syaa'a yamut. Silakan dia mau mati dengan apa yang dia kehendaki, dia mau mati. Artinya, bagaimanapun kondisinya dia mati, akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa, dikarenakan dia mengerjakan semua kebaikan dan menjauhi semua larangan. Hadza maqul. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Waqi' ibn Jarrah qala haddatsana Syu'bah ibn Syu'bah ibn Hajjaj An Muawiyah bin Qurrah an abihi dari Qurrah. Anna rajulan kana yatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lah. Disebutkan ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya yang masih kecil. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam atuhibbu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tuanya, atuhibbuhu? Apakah kamu mencintai dia? Faqala ya Rasulullah habbakallahu kama habbah. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai dia. Artinya aku sangat mencintai dia sebagaimana engkau, sebagaimana Allah mencintai engkau ya Rasul. Sangat mencintai dia. Qala fa faqadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul kehilangan anak tadi. Kok enggak kelihatan? Faqala li, maka Rasul bertanya kepada aku, ma fa'ala ibnu fulan? Apa yang dilakukan oleh putranya si fulan? Mana tuh anak? Qalu ya Rasulullah mata. Mereka mengatakan ya Rasulullah dia telah tiada, dia telah mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li abih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ayahnya, ama tuhibbu alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantadhiruk? Apakah kamu tidak suka? Tidaklah engkau mendatangi satu pintu pun dari pintu-pintu surga melainkan kamu mendapati putra kamu menanti kamu, menanti bapaknya. Faqala rajul, maka berkata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alahu khasa amlikullina? Apakah ini untuk fulan khusus atau untuk semua kita? Qal, belum menjawab, likullikum, bahkan untuk kalian semua. Qala syekhu rahimahullah, hadza haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih. Wa qala Nasa'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Umar bin Ali al-Fallas qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj qala haddatsana Abu Iyas wa huwa Muawiyah ibn Qur'an abi, dari bapaknya itu Qurrah. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lah. Ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dia ada putranya. Faqala lahu, Rasul bertanya kepada dia, tuhibbu? Apakah kamu mencintai anak kamu ini? Faqala ahabbaka Allah kama uhibbu? Semoga Allah mencintai engkau ya Rasul sebagaimana aku mencintai anakku ini. Famata fafaqadahu fasala'an. Ternyata itu anak mati, Rasul pun kehilangan dia dan bertanya tentang keadaannya. Faqala, maka Rasul berkata kepada ayahnya, ma yasurruka alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu indahu yas'a yaftahu lak. Apakah tidak mengembirakan kamu? Tidaklah engkau mendatangi satu pintu dari pintu-pintu surga melainkan engkau akan mendapati dia di pintu itu. Dia berlari ingin membukakan pintu surga untuk bapakmu, untuk engkau ayahnya, untuk kamu bergaya. Qala syekhu rahimahullah, hadza haditsun sahih rijaluhu rijalu syaikhain. Al hadits a'adahu An-Nasa'i wa akhrajahu Imam Ahmad rahimahullah. Indah. Naam, ini yang berikutnya ya ikhwan. Di antara sebab seseorang itu masuk surga ialah ketika dia ditinggal mati oleh anaknya yang paling dia cintai. Di sini enggak disebutkan anaknya kecil apa besar gitu ya. Ibnun lahu. Yang disebutkan di sini atuhibbu. Jadi ini anak yang spesial, anak yang mendapatkan hati khusus, mendapatkan tempat yang khusus di hati orang tuanya. Anak yang paling dicintai, disayangi oleh orang tuanya. Ternyata dia mati. Syaratnya orang tua harus sabar. Harus sabar, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dalam banyak riwayat yang lain. Ketika dia bersabar, maka mendapatkan pahala seperti ini. Tidaklah engkau mendatangi satu pintu dari pintu-pintu surga, melainkan kamu dapati anak kamu itu menanti kamu, menunggu kamu di pintu surga tadi. Dia akan berlari membukakan pintu surga untukmu, wahai sang ayah. Anaknya fil jannah, bapaknya pun juga dijamin dengan jannah. Nanti yang membukakan pintunya adalah sang anak tadi. Pintu manapun, dari pintu-pintu surga. Luar biasa. Namanya, sebab ini bukan perkara yang remeh. Sebab ini anak yang paling dia cintai. Musibahnya jauh lebih besar, lebih terpukul perasaannya orang tua itu ketika yang mati anak yang paling dia cintai. Ketika dia mampu bersabar, mampu untuk ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata, maka dikasih pahala besar yang seperti ini, luar biasa. Naam, juga hadis ini menjelaskan kepada kita jannah memiliki banyak pintu. Bab min abwabil jannah. Ada berapa pintu surga itu? Berapa? 9, kok banyak? Enggak 2. Hah? Ada berapa pintu surga? Ada 8. Naam. Ada 8 pintu surga. Tapi hukum ini tidak khusus untuk sahabat tadi. Ini berlaku untuk semua kita kaum muslimin. Siapapun dari kita, dari kalangan kaum muslimin yang mengalami kondisi yang sama, dan dia bisa bersikap dengan sikap yang sama, maka dikasih pahala yang sama juga. Itu makna ucapan sang sahabi, alahu khasah am likullina bal likullikum. Jadi yang ketika itu sahabat ketika itu mengalaminya, orang pertama yang masuk pada riwayat ini, juga berlaku untuk semua kaum muslimin yang mengalami musibah yang sama, ditinggal mati oleh anak yang paling dia cintai dan dia sabar, dan mendapatkan pahala yang sama. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad ibn Mani', qala akhbarana Katsir ibn Hisham, qala akhbarana Habib bin Nabi Marzuq, an 'Atha bin Abi Rabah, an Abi Muslim al-Khawlani. Namanya Abdullah bin Thuwab. Qala haddatsani Mu'adz bin Jabal, qala, berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencinta karena keagunganku, cinta karena Allah, lahum manabiru min nur, mereka nanti mendapatkan mimbar dari cahaya. Di mana ini? Di surga. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada, para nabi dan para syuhada sekalipun akan iri kepada mereka, akan iri kepingin seperti mereka. Qala At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun sahih, wa Abu Muslim al-Khawlani ismuhu Abdullah ibn Thuwab. Qala Abu Abdurrahman Syekh Muqbil bin Hadi, huwa hadithun sahih. Intaha. Ini yang berikutnya, ya Pak. Di antara sabab barakallahu fikum orang itu mendapatkan surga ketika dia saling mencinta karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, cinta karena Allah itu dikarenakan ketaatan. Mencintai si fulan dikarenakan dia muslim, dia mentaati Allah, dia beribadah kepadanya, dia di atas sunnah, kita cintai dia. Tidak memandang daerah, wilayah, suku, kabilah dan segala macamnya. Siapapun dia, selama dia muslim dan mentaati Allah, kita cintai karena Allah. Benci karena Allah juga sebaliknya terkait dengan kemaksiatan. Ketika ada bermaksiat kepada Allah, kita benci dia. Ada orang yang berbuat dosa, mencuri, atau zina, atau membunuh, atau yang lain-lainnya. Kita benci dia karena Allah, karena kemaksiatannya. Tidak peduli, orang dekat, orang jauh. Itu namanya cinta kepada Allah SWT. Tayyib barakallahu fikum. Apa bayarannya, apa harganya, apa samannya? Saling cinta karena Allah itu. Ma samanuhu. Saman itu biaya ya. Apa biayanya? Apa bayarannya? Saling mencinta karena Allah. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ialah an-nasiha. Saling menasihati karena Allah azza wa jalla. Ada samanuhu. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga diantara konsekuensi utama saling mencinta karena Allah, ditegakkannya nasihat. Ketika ada yang salah teman kamu, ada yang tegur dia, nasihati dia. Nasihat kamu kepada teman kamu tadi pertanda engkau cinta dia karena Allah. Barakallah itu. Dia menyimpang, dia sesat, tahzir dia, peringatkan umat dari bahaya dia, supaya dia sadar atau umat jangan mengikuti penyimpangan dia. Itu bukti kamu cinta kepada dia karena Allah. Nasihat ini yang jarang dipahami oleh banyak pihak. Kebanyakan orang memahami kalau mencintai orang menyesuaikan hawa nafsunya, menyesuaikan seleranya dia. Lah, itu bukan cinta karena Allah, cintakan hawa nafsu. Cinta karena Allah itu terkait dengan ketaatan kepada Allah. Dan konsekuensi paling utama an-nasiha. Barakallahu fikum. Sebagai gambaran saja, antum mendapati teman antum, teman antum, sahib antum yang paling kamu cintai, yang paling kamu senangi, sahibnya antum ini tayyib berada di tepi jurang yang sangat curam yang membinasakan. Itu jurang. Kamu apain dia? Biarin atau dinasihati, dikasih peringatan? Hah? Biar aja. Enggak apa-apa. Saya mau nyebur ini. Enggak apa-apa, silakan, silakan. Cebur aja enggak apa-apa. Saya suka sama kamu kok. Cebur, cebur, cebur, cebur. Apa begitu? Hah? Kalau ada yang demikian, tanda dia enggak suka sama kamu. Terbukti ketika kamu hendak binasa, mau terjun bebas ke jurang yang curam, dibiarin sama dia. Enggak apa-apa. Jebur saja aku senang sama kamu. Tenang aja. Jebur, jebur, jebur, jebur. Itu orang yang benci ya. Tapi dipoles seakan-akan. Ketika ada yang mencegah, melarang, jangan, jangan. Jangan nyebur jurang, jangan, jangan, jangan. Sudah biar saja. Jangan larang-larang orang. Yang seperti ini orang yang benci kepada kamu. Yang cinta kepada kamu karena Allah pasti akan melarang kamu. Jangan, jangan, awas, jurang, jurang, awas, mikir, mikir, mikir, mikir. Itu jurang, itu jurang. Tanda apa? Dia cinta kepada kamu karena Allah. Wahagada terkait dengan perkara penyimpangan dan kemaksiatan. Ada teman kamu terbawa oleh arus. Lagi futur, lagi jenuh, lagi hang, lagi error, lagi trouble. Ada teman kamu kemudian mulai masuk ke jurang-jurang kemaksiatan. Kalau kamu cinta dia karena Allah, kamu akan nasihati dia. Taqillah ya akhi, itu perkara mungkar. Apa yang kamu pegang itu? Panjang-panjang putih berasap. Apa itu? Hah? Apa yang kamu pegang itu ya? Taqillah, haram ya akhi. Hah? Merusak kesehatan, menghancurkan, membinasakan, membunuh kamu. Kamu nasihati dia, tanda kamu cinta kepada dia. Kalau dibiarin, tidak apa-apa, sekali-kali. Hah? Ya, saya sebagai sahabat antum, saya ya toleransilah dengan antum. Tidak apa-apa lah, sekali-kali. Ini penjahat. bukan sahabat. Ini orang yang sangat memusuhi kamu, membenci kamu, tapi dibungkus dengan persahabatan. Kadzab. Dipahami ya? Demikian seterusnya. Ada seseorang yang jatuh dalam penyimpangan bid'ah, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang sesat. Kalau kamu cinta kepada dia, kamu akan tegur dia, kamu akan nasihati dia. Bahkan kamu peringatkan umat dari bahaya dia, supaya jangan diikuti. Ini nasihat, termasuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk perkara yang menunjukkan kebencian kamu kepada dia, kamu biarkan dia. Hati-hati. Thamanuhu hadha. Makanya, besar pahalanya. Orang yang saling cinta karena Allah mendapatkan mimbar dari cahaya di surga nanti. Bukan semata-mata surga, mendapatkan mimbar dari cahaya dia di tempatnya. Para nabi dan para rasul, para syuhada iri kepada dia. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Dikarenakan besar samanya, bayarnya besar, dan besar pula konsekuensinya. Dikarenakan banyak pihak yang tidak memahami bab ini. Allahul musta'an. Naam. Al-muhim di antara sebab masuk surga, saling mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Wa qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Rahib ibn Ubadah qala haddatsana Ibn Jurayj an Sulaiman ibn Musa al-Ashtaq an Malik bin Yukhamir an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man qatala fi sabilillah min rajulin muslim thuwaqanaqatin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berperang fi sabilillah dari seseorang yang muslim selama thuwaqanaqah, maka wajib bagi dia mendapatkan jannah. Apa itu thuwaqanaqah? Thuwaqanaqah itu bahasanya orang-orang Arab untuk menggambarkan waktu yang sangat singkat, diambil dari kata-kata fuwak naqah. Fuwak naqah itu ikhwan adalah ma bainal halbatain minil waqt, jarak waktu antara dua perahan unta. Ma bainal halbatain minil waqti. Jadi unta itu kalau mau diperah susunya, dia diperah pertama, perah, dah perah sampai habis susunya, itu dibiarkan. Itu truk suwai'ah dibiarkan sesaat, nanti anak-anaknya akan nyusu ke ibunya, nanti deras lagi air susunya, diperah kembali. Antara perahan kedua dengan perahan pertama dan perahan kedua namanya fuwak, fuwakunaka, itu suwai'ah. Tidak lama ya. Apalagi yang ahli gitu ya. Diperas susunya. Berhenti. Yang nyusu anaknya suruh mentil. Dan anaknya nyusu mentil. Panjang lagi. Ngir. Diperas lagi. Itu sesaat saja. Artinya, barang siapa yang berperang fisabilillah dari seorang muslim sesaat saja, maka wajib bagi dia masuk surga. Qala wa man juriha jurhan fi sabilillah aw nukiba nakbatan, barang siapa yang terluka, juriha itu terluka, barang siapa yang terluka dengan satu luka fi sabilillah aw nukiba nakbatan atau ditimpa suatu musibah, nakbatu musibah, fa innaha taji'u yaumal qiyamati ka aghzari makanat, maka luka tadi akan datang di hari kiamat dengan luka yang begitu deras. Lukanya akan terus mengucur dengan deras. Launuha za'faran, warnanya warna minyak wangi za'faran, warihul misik, tapi aromanya misik. Tahu za'faran? Za'faran itu warnanya kemerah-merahan ya. Minyak wangi yang merah itu namanya za'faran. Tapi aromanya aroma misik. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah hadza haditsun sahih. Qala asy-Syaikh rahimahullah al-haditsu akhrajahu Ibnu Majah minhu dengan lafaz man qatala fi sabilillahi 'azza wa jall min rajulin muslim fa qanaqah wajabat lahul jannah. Ibnu Majah hanya mengeluarkan penggalan yang pertama saja. Intah. Ini yang berikutnya. Di antara sebab masuk surga ialah berjihad fi sabilillah, berperang fi sabilillah. Barakallahu fikum. Sesaat saja. Fa qanaqah, apalagi dalam waktu yang sangat lama. Barakallahu fikum. Persyaratannya yang pertama, yang perang itu muslim, rajulun muslim. Muslim dengan makna yang sesungguhnya. Ketentuan yang berikutnya disebutkan di ahkamul jihad, di hukum-hukum jihadnya para ulama. Ketentuan yang paling utama ialah jihadnya bersama dengan penguasa. Ini merupakan ketentuan syar'inya sebuah jihad. Berjihad harus dengan komando pemerintah, bersama dengan pemerintah atau dengan seizin pemerintah. Dan yang ketiga, yang diperangi hanya kafir harbi. Ini paling utama, ya. Kafir harbi yang membantai kaum muslimin. Adapun kafir zimmi, kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal satu wilayah dengan kaum muslimin. Kayak di Indonesia ini ada muslim atau non muslim, namanya kafir zimmi. Atau kafir yang kedua, kafir musta'man. Kafir musta'man orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan visa resmi. Entah sebagai turis mancanegara atau sebagai orang yang masuk ke wilayah muslim dengan momen tertentu, olahraga, politik, budaya, segala macamnya. Atau dia duta besar mancanegara, atau dia masuk dengan suaka politik pemerintah setempat, atau semisalnya. Al-Muhim yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa kita, namanya musta'man. Atau yang ketiga, mu'ahad. Mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di negaranya masing-masing, dan negara mereka memiliki hubungan baik dengan negara kita. Hubungan ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, keilmuan, segala macamnya. Tidak ada perang di antara mereka. Maka tiga jenis orang kafir ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu, barakallahu fikum. Orang siapa yang melakukannya, maka diancam tidak akan mencium bau surga. Maka yang diperangi hanya kafir harbi saja. Ini ketentuan yang paling utama, selebihnya di ahkamul jihad oleh para ulama. Dipaham ya? Intinya jihad yang syar'i. Barang siapa yang berperang fi sabilillah dengan jihad yang syar'i, sejenak saja, maka surga tempatnya dia. Wajabat lahul jannah. Dan untuk orang yang berjihad, luka-luka yang dia alami ketika berjihad, entah luka tembak atau luka apa namanya, kena pisau atau kena pedang atau kena panah, atau dia terjatuh, dia luka dan segala macamnya, itu nanti ketika dia mati akan dibangkitkan seperti keadaan dia, dibangkitkan dalam keadaan terluka, lukanya terus mengucurkan darah, aromanya aroma misik, warnanya warna za'far, tapi aromanya aromanya misik, luar biasa. Ini sebagai pemulihan bagi orang yang mati syahid, barakallahu fikum. Ingat ya, jihadnya syar'i. Kalau jihadnya enggak syar'i, tidak dapat ini, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Lanjut. Ternyata masih banyak ya, insyaallah ana pikir khatam ini. Lanjut. Lanjut. Masyaallah, semangat juga antum ya. Lanjut. Ya khair. Qala rahimahullahu taala wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Yazid. Qala akhbarna Muhammad ibn Salamah an 'Asim min Nujud an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لهذه فقوف يقول باستغفار ولدك لك. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba Allah yang saleh di surga nanti. Bukan semata-mata masuk surga dan diangkat martabatnya dia dalam surga. Dia mengatakan, wahai Rabbku, dari mana saya mendapatkan martabat ini? Anna lihadi. Maka dijawab, bistighfari waladika lak, dengan sebab anakmu yang memintakan ampun untukmu. Hadza hadithun hasan. Ini yang berikutnya. Di antara sebab orang itu masuk surga, bahkan diangkat martabat di dalam surga, ialah ketika dia memiliki anak yang soleh. Nah, memiliki dzurriyyatun shalihah. Doanya anak yang soleh. Istighfarnya anak yang soleh untuk bapak ibunya. Sang anak memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyaklah doa ini. Di dalamnya ada doa untuk ampunan bagi kedua orang tua kita. Dan dengan itu nanti orang tua kita akan mendapatkan pahala besar. Ketika orang tua kita muslim dan dia saleh, dia akan dimasukkan dalam surga, bahkan diangkat martabat jadi surga nanti. Sesuatu yang dia merasa bukan amalnya dia, ditanya dari mana saya dapat ini semua, ternyata dari anak solehnya yang memintakan ampun untuknya kepada Allah. Ingat, ini hanya anak soleh. Yang toleh-toleh tidak bakal noleh bapak ibunya. Yang toleh-toleh, tahu toleh-toleh ya, yang bukan soleh tidak bakal nolah-noleh bapak ibunya. Lupa sama orang tuanya. Ini hanya anak soleh. Ini diantara faedah besar yang diraih oleh kedua orang tua ketika anaknya soleh. Kalau mau dilihat semua, ada tiga faedah, tiga keutamaan anak soleh. Di dunia, di alam barzakh, di akhirat nanti. Semua untuk orang tua. Dari anak yang soleh. Di dunia, mendapatkan birruhum, bakti sang anak. Anak soleh tadi akan berbakti kepada orang tuanya, terutama ketika orang tua telah sudah tua, sudah sangat tua sekali. Semakin dia tua, semakin diperhatikan, semakin diberi bakti oleh anak-anaknya. Yang kedua, di alam barzakh, dengan doa kebaikan anak solehnya. Awwalatun soleh yad'ulah. Dia akan mendapatkan pahala jariah dengan doa kebaikan anaknya untuk orang tua. Di alam barzakh. Di akhirat nanti dengan riwayat ini, nanti ayahnya atau kedua orang tuanya yang muslim, yang soleh, akan dimasukkan dalam surga, bahkan diangkat martabatnya di surga dengan doa anak soleh kepada dia. Ini hanya anak soleh. Yang soleh-soleh akan betul-betul perhatian dengan kedua orang tuanya. Yang toleh-toleh tidak bakal tolah-toleh orang tuanya. Barakallahu fikum. Ya, perjuangannya orang tua ingin dapat enak, dapat faedah besar, dia harus berjuang mengurusi anak-anaknya. Barakallahu fikum. Dengan cara tarbiyah salihah, tarbiyah islamiyah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Cukup ya, akhi. Al-Muhim, nanti malam kita lihat. Kalau bisa diselesaikan sampai jam 10 malam, selesai insyaallah. Nah, kalau ternyata loyo-loyo segala macam, ya sudah, diselesaikan besok pagi insyaallah ya. Malam dan besok pagi. Masih menyisakan 5 halaman lagi. Kalau nanti malam kuat, insyaallah diselesaikan nanti malam. Terus sampai selesai sampai jam 10 malam. Atau besok pagi juga? Besok pagi ya, yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Al-Muhim, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidhahu.